الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ke-13 dan setelahnya dari surah Al-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah, ketika ditiup sangkakala ini dengan satu kali tiupan, yakni tiupan pertama, dengarnya kehancuran semesta alam ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Selainnya ditetapkan kehancuran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua apa saja yang ada di atasnya akan hancur. Akan mati. Karena itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ada batasannya, ada tempo di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dimatikan semuanya. Masya Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah tabaraka wa taala. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah, ketika ditiup sangkakala oleh malaikat yang ditugaskan khusus untuk itu, alam semesta ini pun hancur. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, dan diangkatlah bumi ini dan gunung-gunungnya dari tempatnya dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Orang tidak lagi bisa berjalan seperti biasa karena digoyang dan digoncang dengan segoncang-goncangnya. Itulah hari kiamat. Hari kiamat datang secara tiba-tiba. Hari itu orang masih berangkat ke tempat kerjanya. Para petani masih keluar menuju sawah, kebun dan ladangnya. Barakallahu fiik. Para pengembala tetap masih mengurus gembalaannya. Barakallahu fiik. Secara tiba-tiba ditiuplah sangkakala. Dan orang-orang pun mengangkat kepalanya sambil mencari di mana sumber suara itu. Barakallahu fikum. Ternyata itulah tiupan sangkakala yang dengannya merupakan akhir dari kehidupan dunia ini. Hari Jumat. Yang tentu hari itu tidak ada yang ada di atas muka bumi ini dari kalangan manusia kecuali kuffar. Orang yang merupakan sejelek-jelek manusia. Karena sebelum ditegakkannya hari kiamat, orang-orang mukmin yang ada iman dalam hatinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang melihat ditegakkannya hari kiamat kecuali orang-orang kufar, orang yang tidak ada imannya di dalam hatinya. Wa humilatil ardi wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Betapa tidak gunung yang biasanya kita lihat kokoh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan sehingga sama seperti awan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa taral jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Kau melihat gunung itu kokoh, kuat, keras. Tapi hari kiamat nanti dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti diperjalankannya awan. Berhamburan, barakallahu fikum. Tinggal jadi abu. Fa yawma idhi waqa'atil waqi'ah. Pada saat itulah terjadi namanya hari kiamat. Wa syaqqatis sama'u fa hiya yawma idhi wahiyah. Demikian juga langit terbelah, hancur juga demikian, barakallahu bikum, sebagaimana menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fahiya yawma idhi wahiyah, dalam keadaan pada saat itu langit dalam kondisi paling lemahnya, barakallahu bikum. Yang sebelumnya Allah SWT memuji langit ini, betapa indahnya, betapa kokohnya, betapa sempurnanya langit yang dicipta oleh Allah SWT. Kala hari kiamat tiba, maka dia akan menjadi lemah, dia menjadi rapuh. Subhanallah. Subhanallah. Tidak lagi kokoh sama seperti sedia kala. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat di pojok-pojok ya langit. Yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sambil memikul arsh ar-Rahman, membawa arsh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka jumlahnya 8 malaikat. Subhanallah. Dulunya barakallahu fikum, orang-orang kufar sangat memandang enteng dan mengatakan, ha, cuma 8. Subhanallah. Kau fulan, kau hadapi yang satu. Fulan, kau hadapi yang satu. Kau fulan, hadapi yang satu sana. Subhanallah, mereka sudah bagi-bagi. Dikiranya mungkin malaikat ini ya hanya seperti preman pasar mungkin, yang orang bisa baku hantam, boleh membakalai. La haula wala quwata illa billah. Malaikat yang sangat besar dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu kalian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kalian lakukan. Setiap orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya satu demi satu. Dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah. Baik. Kalau ada yang mengatakan, oh pelama, kalau satu orang satu antri lama, enggak pakai lama-lama. Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Barakallahu fiik. Kalau di dunia ini mahkamah yang ditegakkan kemudian diputuskan oleh seorang hakim, hakim ini kan tidak tahu apa-apa kecuali mencari tahu permasalahan apa sesungguhnya. Kemudian dia juga mengorek berita dari sana sini, saksi-saksi, barakallahu fikum, bukti-bukti, sehingga dia bisa dengan itu mengatakan si fulan salah dan si fulan yang benar. Bismillah tabaraka wa taala. Butuh proses panjang terkadang untuk diputuskan bahwa si fulan yang salah, si fulan yang benar. Si fulan pelakunya dan bukan si fulan. Butuh proses panjang. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyatakan la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sebuah satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia kalian. Amma di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya kita tidak bisa menghukumi kecuali yang zahir, kecuali yang nampak. Urusan hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita hukumi orang-orang sesuai dengan apa yang nampak dari dia. Kalau dia melakukan dan menampakkan kejelekan, maka kita katakan dia orang jelek, dia orang buruk. Dan kalau dia melakukan kebaikan, ya kita hukumi juga yang nampak dari dia bahwa dia orang baik. Sampai nampak bukti bahwa dia sebenarnya bukan orang baik. Subhanallah. Adapun al-asrar, rahasia-rahasia hati, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui segala-galanya sehingga prosesnya tidak lama-lama. Barakallahu fikum. Yang ada hanya takrir saja. Ya fulan, tidakkah engkau dulunya melakukan ini dan ini di waktu ini di tempat ini? Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali na'am ya Rabbi. Kapan dia mau berdusta, kapan dia mau mengelak, maka saksi-saksi akan ditegakkan. Saksi sangat banyak, barakallahu fikum. Hatta dirinya dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang bisa berdusta. Semua akan nampak. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kami sumpal mulut-mulut mereka, tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Ya Allah, saya dulu yang memukul si fulan. Ya Allah, saya yang dulunya mengambil harta si fulan. Baik. Ya Allah, saya yang menuding-nuding, menunjuk-nunjuk si fulan. Barakallahu fikum. Saya yang menumpahkan darah si fulan, yang berbicara tangan. Bukan mulut, mulut di nonaktifkan dulu. Barakallahu fikum. Tidak bisa berbicara. Dan kaki-kaki juga akan berbicara. Iya ya Allah, saya yang melangkah ini menuju tempat itu. Barakallahu fikum. Banyak sekali saksi, barakallahu fikum. Kulit juga demikian. Semua akan menjadi saksi sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dan berdusta. Dari apa yang dulunya pernah dia lakukan. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Maka barang siapa yang diberi kitab catatan amalan dia. Barakallahu fik. Kita hanya beramal, hanya berusaha berlaku baik. Dan yang mencatat adalah malaikat. Barakallahu fiik. Malaikat yang ditugasi untuk mencatat. Walaupun kita sudah lupa amal saleh yang pernah kita lakukan, tetap akan ada tersimpan rapi dalam catatan amalan kita. Barakallahu fiik. Baik. Demikian juga kesalahan, maksiat dan dosa yang kita lakukan tetap tersimpan rapi dalam catatan. Walaupun kita sudah melupakannya, walaupun kita sudah tidak lagi mengingatnya, akan diingatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang mencatat adalah para malaikat. Kebaikan yang kita lakukan dan dosa yang kita lakukan. Subhanallah. Yang kita persiapkan adalah amal-amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman utiya kitabahu bi yamini." Maka barang siapa yang menerima catatan amalan dia dengan tangan kanannya, pertanda bahwa itu adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Fa yaqulu ha umqra'u kitabih. Maka dia pun mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Aumuqra'u kitabih, mari kemari. Baik. Mari kemari kita baca kitabku ini." Subhanallah. Dengan gembira, dengan riang dia mengajak orang membaca serta apa yang menjadi catatan amalan dia. Subhanallah. Senang dia, bahagia dia, gembira dia dengan catatan amalannya yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, walaupun mungkin ada kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan, tapi tetap senantiasa juga diisi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tertinggal adalah kebaikan-kebaikan semata. Barakallahu fikum. Dan dia tetap mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira." Oh, bihadzal ma'na. Berbahagialah orang-orang yang mendapati dalam catatan amalannya itu istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Baik. Istighfar yang banyak. Perlu, barakallahu fikum. Jangan nanti kita mengatakan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, nanti pas telak kita melakukan dosa dan maksiat. Jangan. Hendaknya dibiasakan untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kondisi biasa-biasa saja. Tidak Anda baru saja melakukan maksiat dan dosa, tapi yakin bahwa Anda sebenarnya melakukan maksiat-maksiat, walaupun itu mungkin maksiat yang kecil, dosa-dosa kecil, tetap butuh istighfar, butuh tobat. Barakallahu fiikum, untuk menghapusnya. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapati dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Ha'u muqra'u kitabiyah, mari kemari baca kitabku. Baik. Ya. Bentuk sederhananya kalau kita di dunia ini, anak-anak didik kita, bahkan kita juga dulu mungkin ketika kita memiliki rapot yang angkanya masya Allah lumayan lah, 7 ke atas, ketika diminta coba lihat ngapain rapot, dia dengan senang hati memberikannya, coba lihat jo, dengan senyum merekah di bibirnya. Barakallahu fiikum. Dia mau menyerahkannya. Tapi ketika angkanya itu lebih banyak merah, 6 ke bawah, paling tingginya 7. Barakallahu fiikum. Dapat 3. Ketika diminta, barakallahu fiikum, coba lihat ngapain rapot. Oh, sudah, coba. Dia enggan, tidak mau dia untuk dilihat rapotnya. Dia sembunyi, dia malu. Ini di dunia. Barakallahu fikum. Ini di dunia. Lebih nyata nanti ketika orang-orang berada di hari akhirat. Nasallallahu salamat wal afiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia pun mengatakan, sungguh aku yakin sebelumnya ketika di dunia bahwa aku akan mendapatkan ini. Perhitungan catatan amal. Barakallahu fik. Aku sudah yakin sebelumnya bahwa ada yang namanya hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Maka ketika dia sangat yakin akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari diberikannya kebaikan untuk orang-orang yang baik dan diazabnya orang-orang yang jelek, ketika ini diyakini, maka tentunya dia akan berusaha, berupaya untuk bersiap-siap, berkemas-kemas untuk hari itu, berbekal untuk hari itu. Barakallahu fikum. Perjalanan yang kita tempuh, yang kita isi dengan amal saleh, yang kita dapatkan kebaikannya nanti di hari kiamat. Maka sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal untuk kita bawa masuk ke alam akhirat adalah taqwallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, barakallahu fikum, karena perjalanan ini perjalanan panjang. "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka ketika dia sudah berada di alam akhirat dan dia menerima catatan amalan dia, dan dia pun diberi kerimatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalehannya, karena amal usahanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang sangat dia senangi. Dia bahagia. Barakallahu fikum. Fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga yang tinggi derajatnya. Baik. fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah, buah-buahannya untuk dipetik sangatlah dekat. Barakallahu fikum. Sangatlah dekat. Dimanapun dia, di posisi apapun dia, ketika hendak dia memakan buah itu langsung mendekat kepadanya. Barakallahu fikum. Tidak lagi perlu ada proses panjang seperti di dunia ini. Kalau hendak kita memanen buah kita, mungkin harus manjat. Barakallahu fikum. Mungkin harus memakai alat untuk nyongkel. Barakallahu fikum. Mungkin harus memakai peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkannya dan memanennya. Tapi di sorga nanti tidaklah demikian. Semuanya sangat-sangatlah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah. Baik. Untuk memanennya sangatlah dekat. Baik. Jangankan barakallahu bikum di akhirat. Di dunia ini saja kalau kita lihat kebun yang untuk kita memanen buahnya tidak perlu repot-repot banyak, kita sendiri sangat senang dan orang-orang yang melihatnya pun barakallahu fikum, walaupun bukan milik dia, dia akan senang melihatnya. Barakallahu fikum. Kebun mangga dia mungkin lihat buahnya dekat-dekat. Barakallahu fikum. Ada buahnya cuma sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pinggangnya. Subhanallah. Lebih barakallahu fikum, lebih menarik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutufuha daniyah, di sorga buah-buahan itu untuk dipetik sangatlah dekat-dekat. Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuknya, kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum. Makan dan minuman yang sangat lezat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tiada putus-putusnya dan tiada dilarang sedikit pun. Barakallahu fiik. Sebanyak apapun yang mereka makan. Baik. Sebanyak apapun yang mereka makan dan tidak akan habis-habis dan tiada dilarang-larang. Baik. Di dunia ini boleh jadi buah-buahan itu habis di musim-musim tertentu dan akan muncul di tahun berikutnya. Baik. Dan terkadang buah-buahan itu di dunia ini dilarang kita untuk memakannya. Ya mungkin karena bukan hak kita, bukan milik kita, sehingga dilarang kita untuk memakannya. Barakallahu. Atau mungkin sudah menjadi milik kita, hak kita, tapi dokter mengatakan jangan makan. Jadi pertimbangan kesehatan, bapak tidak lagi boleh makan buah-buahan. Barakallahu. Ada orang memiliki pabrik sirip padi 4. Berapa banyak beras yang digiling setiap harinya. Dokter bilang bapak tidak lagi boleh makan beras. Subhanallah. Baik, milik dia, hak dia. Tapi dia tidak lagi diperbolehkan untuk memakannya. Inilah dunia. Barakallahu fiik. Ketika jasad ini masih sehat, mungkin macam-macam makanan boleh saja masuk. Semua enak. Ketika masih muda, makan ini iya, makan itu juga boleh, makan ini juga, masya Allah. Tapi ketika begitu sudah dia masuk ke masa-masa tua, selera juga sudah tidak setinggi ketika dia muda, seleranya sudah turun. Kemudian barakallahu fikum, dia juga harus memilih-milih makanan-makanan yang cocok untuk dia karena penyakit yang dia derita. Inilah dunia, maktul dan mamnu'. Barakallahu fiik. Akan tetapi di dunia, tetapi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memperjelas, "Kulu washrabu hania." Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan senang hati. Barakallahu fiik. Dengan senang hati. Tidak ada pertimbangan ini pertimbangan itu. Karena terkadang di dunia ini banyak pertimbangan memang kalau sudah berumur, sudah masuk penyakit yang barakallahu fikum yang dia derita menjadikan dia pikir-pikir untuk makan ini dan makan itu. Makan pun seadanya. Subhanallah. Hania, penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Silakan makan dan silakan minum kalian. Berbahagialah, bersenang-senanglah kalian. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena apa yang dulunya pernah kalian lakukan dari amal saleh di dunia. Barakallahu fiik. Amal saleh di dunia. Terkhusus masih kita ingatkan barakallahu fiikum. Di hari-hari ini adalah hari-hari amal saleh dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Silakan. Barakallahu fiikum sampai tanggal 10. Silakan berbuat baik, silakan beramal saleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Baik. Lepas 10 hari ini kembali lagi sama seperti biasa. Baik. Ada musim-musim, istilahnya kita musim panen. Barakallahu fikum. Sama seperti orang-orang pasar, ada musim-musim panas pasar. Pembeli banyak. Barakallahu fikum. Kesempatan untuk dagang. Meraih keuntungan. Lepas itu kembali lagi sama seperti sedia kala. Yang beli cuma 1-2. Pas hari-hari pasar panas memang pembeli banyak, tidak putus-putus. Subhanallah. Baik. Kenapa dia rajin pada saat itu, semangat pada saat itu? Karena dia tahu bakal banyak keuntungan yang dia peroleh. Baik. Demikian juga barakallahu fikum Ramadan yang sudah kita lewati. Lah sekarang 10 hari ini. Ini juga adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Yang kita berlaku baik padanya, beramal saleh, Allah akan lipat-lipat gandakan pahalanya untuk kita. Kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah. Barakallahu fikum. Bersenang-senanglah karena apa yang kalian lakukan dulunya di dunia dari amal saleh. Wa man utiya kitabahu bishimalihi. Kalau dengan tangannya dia mengambilnya dari arah dari depan. Dengan tangan kanan dia mengambil dari depan. Baik. Paman utiya kitabahu biyamin. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalannya dari arah belakangnya, tentunya dengan tangan kirinya. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi, wara'i dhahrihi, dari arah belakangnya dengan tangan kirinya. Dia pun berteriak, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Duhai sekiranya saja aku tidak mendapatkan kitab catatanku ini. Walam adri mahi sabiyah. Duhai seandainya saja aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Barakallahu alaikum. Sesuatu yang tidak mungkin tidak. Makanya mereka mengatakan, "Ya laita, duhai seandainya saja." Mereka harus terima tetap dan mereka harus baca. Barakallahu fikum. Semua orang akan membaca catatan amalannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan setiap orang akan memperhitungkan sendiri catatan amalannya dan akan kemana dia akan ditempatkan. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri. Begitu dia terima catatan amalannya, dia sudah tahu kemana akan dia ditetapkan, kemana dia akan dimasukkan. Wa man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya. Subhanallah. Ya laitaha kanatil qadiya, duhai sekiranya saja kematian itu sudah segala-galanya, selesai sudah semua urusan. Tapi ternyata tidak. Mereka sangat berharap seandainya kematian itu sudah segala-galanya, sampai di situ. Ternyata perjalanan masih sangat panjang, bahkan abadi. Barakallahu fikum. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna 'anni maliyah. Ternyata harta yang aku kumpul-kumpulkan dulunya di dunia tidaklah memberikan kebaikan sedikit pun, tidak membantu dan tidak pernah bisa menolong. Ma aghna 'anni maliyah, hartaku sekarang tidak ada apa-apanya. Baik. Suang halak anni sultani. Allah. Kedudukan, jabatan, hujah, alasan, kalau diartikan juga demikian, sudah tidak ada lagi alasan, tidak lagi bisa kita barakallahu fikum melakukan ini, melakukan itu. Maka orang-orang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuduhu aguluh, ambil dia, belenggu dia. Baik. Malaikat penjaga neraka diperintahkan untuk membelenggu dia. Diikat tangannya ke lehernya dengan belenggu. Khuduhu faghulluh tsummal jahima shalluh. Kemudian dia dipanggang, dibakar dengan api jahanam. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka sangat menyesali kehidupan mereka. Mereka sangat berangan-angan seandainya setelah mati selesai segala-galanya, terhenti segala sesuatunya. Subhanallah, tidak ada lagi kebangkitan setelah itu, tidak lagi hisab setelah itu. La haula wa la quwwata illa billah. Khuduhu faghulluh tsummal jahima shalluh. Bakar dia dengan api neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluquh. Kemudian rantai dia, ikat dia dengan rantai silsilah dari besi yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah. Masukkan dia ke dalam neraka, belenggu dia, rantai dia, Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dulunya dia tidak pernah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Tidak beriman dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak pernah memberi, bahkan menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, tidak juga dia lakukan. Subhanallah. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, maka tidak ada untuknya pada hari ini orang yang mengasihi dia, menyayangi dia. Barakallahu fikum. Yang akan membela dia, yang menolong dia, yang melindungi dia, tidak ada lagi. Mungkin di dunia banyak pembelanya, banyak penolongnya, banyak penyokongnya, banyak pengikutnya. Tapi di hari akhirat semua akan memikirkan diri masing-masing. Subhanallah. Baik. Semua akan memikirkan diri masing-masing. Jangankan hari akhirat, di dunia ini saja, kalau orang sudah meninggal dunia, sudah. Dia ditangisi cuma berapa hari, setelah itu tidak lagi ditangisi. Barakallahu fikum. Anaknya mungkin yang begitu penyayang terhadapnya. Barakallahu fikum. Setelah berapa hari dia menangis, sudah tinggal cengangas cengenges, ketawa-ketawa kesana kemari. Subhanallah. Terlalu cepat untuk dilupakan. Barakallahu fikum. Terlalu cepat. Mungkin dia bekerja di suatu tempat, begitu dia meninggal dunia, sudah ada besoknya yang akan menggantikan dia di tempat itu. Dan akan terlupakan dia. Dan dia akan mengurusi dirinya sendiri setelah itu. Subhanallah. Maka yang ada pada kita adalah ku amfusaku, jagalah diri-diri kalian. Kita semuanya tanpa kecuali, kita berusaha berupaya untuk menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha berupaya untuk beramal saleh sebaik mungkin dan sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Di hari tidak lagi ada orang yang bisa menolong, membantu, membela. Nafsi-nafsi semuanya mengatakan urus diri masing-masing. Baik, barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Baik. Kondisi orang-orang yang akan ada nanti di hari kiamat dibagi menjadi dua. Dia menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya dari arah depan, dan sebagian lagi akan menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya dari arah belakang. Maka siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya dari arah depannya, maka ini sudah merupakan busyra, berita gembira untuknya bahwa dia akan mengisongnya. Dan barang siapa yang menerimanya dari arah belakangnya dengan tangan kirinya, maka ini sudah merupakan tanda bahwa dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk menjalankan syariatnya, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.